kita akan mendengarkan firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat 14 sampai dengan 17 dari hal Abraham memisahkan diri dari Lot. Dan inilah jejak iman dia yang ketiga, ya. Yang pertama, mendengar panggilan Tuhan, meninggalkan Ur Kasdim, meninggalkan bapa, sanak dan saudara. Itu harus ditinggal. Kedua, membangun mesbah. Dan yang ketiga, meninggalkan Lot. Kita baca dengan bergantian. Kejadian 13 ayat 14 sampai dengan 17. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Semua kita berkata, amin. Sudah kira-kira 3 tahun lamanya semenjak Abram meninggalkan Ur Kasdim untuk mengikuti panggilan Allah. Namun Lot masih ikut-ikutan dalam panggilan Tuhan. Yang sesungguhnya tidak boleh. Karena perintah kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 mulai dari ayat 1 sampai ayat 3 dikatakan, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu. Nah, ini panggilan itu, pergi dari negerimu itu Ur Kasdim harus ditinggalkan. Rumah bapamu, Terah, harus juga ditinggalkan. Beberapa minggu lalu kita sudah menyimak apa makna negerinya Ur Kasdim, apa makna Terah, ya. Apa makna saudaranya, yaitu Nahor dan Haran. Tapi bukan hanya saudara, sanak juga. Dan itu termasuk Lot, anak dari Haran, harus ditinggal. Demi menggenapi panggilan Allah kepada Abram untuk memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian yang berkelimpahan madu dan susu. Nah, sekarang kita melihat siapa Lot ini. Tolong tayangkan. Siapa Lot sehingga dia harus ditinggalkan? Kasihan sebenarnya. Lot ini waktu dia masih kecil bapaknya udah mati. Cuma dia laki-laki. Ada 2 saudaranya perempuan. Jadi Abram kasihan juga, dibawalah Lot ini. Tapi Tuhan katakan tinggalkan. Kalau lihat silsilah mereka di atas Terah, itulah bapak mereka, punya 3 anak lelaki. Abram, Nahor dan Haran. Haran ini menikah dengan Milka, anak dari Haran. Haran memperanakan 3 orang anak, Milka dan Iska serta Lot. Lot ini yang bontot, bungsu. Jadi bapaknya dia pun bungsu, dia pun juga si bungsu. Makanya orang berkata Lot itu artinya penutup, bontot. Bahasa Batak pusuni butuha ini. Itu Pak Utayan ya. Kalau siap pudan pusuni siubeun kedanya. Bondot dia. Ini. Tapi kelahirannya juga rupanya membuat Luk ini seorang yang tertutup. Kalau kita melihat 3 tahun perjalanan dengan bersama bapak tuanya, tak ada komunikasi, tak ada suara dari Luk ini. Dan biasanya orang yang kurang komunikasi, sekali bicara bisa terjadi pertengkaran. Makanya rajin-rajin berkomunikasi. Jangan sekali bicara meledak semua simpanan. Nah, ini yang bahayanya ini. Dan ternyata Lot ini juga memiliki sifat yang suka bertengkar. Itu terlihat dari gembala ternak dia dengan gembala ternak Abram berantem. Tentu ada penyebabnya. Kalau dia menekan gembala-gembalanya supaya ternaknya lebih banyak, ya gembala-gembalanya ini nanti mengambil dari sana supaya banyak. Dan kelihatannya permasalahan ini sudah memuncak ke atas. Sudah mulai menjurus pertikaian antara Lut dengan Abraham. Antara keponakan dengan bapak tua. Ini seru ini. Dan Abraham sudah membaca bahwa Lut ini seorang yang wataknya kurang bagus. Sehingga dia berkata, ya, kalau kita membaca dalam kitab Kejadian pasal 13 ayat 7 dan 8. Tolong Pak. Kejadian pasal 13 ayat 7 dan 8. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat." Ini kerabat. Jadi Abram sebagai orang yang beriman kepada Tuhan, orang yang berbudi luhur, ya, dia tidak ingin ada perkelahian. Dan kelihatan dari perkelahian antara gembala mereka ini sudah menjurus satu saat mereka akan berkelahi. Ini makanya hati-hati anak Tuhan, jangan sampai berkelahi, ya. Amat terlebih yang suami istri. Jangan membiasakan pertengkaran. Dan biasanya pertengkaran itu dimulai dengan mulut. Dan kalau tidak terkendali berakhir dengan maut. Seperti kasus di Simalungun beberapa hari yang lalu, ya. Hilang anjing Bapak Uda ini. Dia cari-cari di rumah keponakan dan mungkin sedikit menduga dia pencurinya. Lalu minum tuak lagi. Ramelah. Jadi mulai dari pertengkaran mulut sampai akhirnya maut. Ditikamlah keponakannya ini, mati. Meninggalkan 2 anak kecil. Anjingnya hilang, anak anjing. Tapi karena katanya pemberian mertua mahal kali. Sebab pemberian mertua. Banyak sih dia yang gue bilang kuat ya. Bapak itu horon menang nih dia. Tapi mati keponakan gara-gara itu. Makanya perkelahian pertengkaran ini harus dihindari. Tidak boleh berlanjut-lanjut. Karena akan berakhir dengan maut. Dan itulah yang dikatakan oleh Abraham kepada Lot yang memiliki ketertutupan ini. Lalu dalam ayat 10 dan 12, Lot memberi solusi. Silakan Pak Hombing. Kejadian 13 ayat 10 dan 11. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Soar. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Jadi kita melihat ketika Abram selaku bapak tua dan yang tertua memberi solusi untuk tidak terjadi perkelahian, dia tawarkan opsi. Pilih. Kalau kau ke timur, aku ke barat. Tanah ini luas, terbuka bagimu. Kalau kau ke kiri, aku ke kanan. Kalau kau ke timur, aku ke barat. Pilih, katanya. Disinilah terlihat watak jelek dan buruk dari Lut. Dia terus melayangkan matanya. Maka dia menjatuhkan pilihan. Ini aku. Ya, Abraham harus mengalah sama orang yang muda. Mungkin Abraham berpikir, kalau sampai kami nanti duel, mungkin tak bisa kuat lagi aku melawan dia, ya. Sudah lebih tegap Lot ini. Kalaupun menang aku melawan anak-anak, apalah hadiahnya melawan yang kecil, ya. Jadi Abraham ini mengalah. Akhirnya dia pilih kanan, tanah yang agak tandus. Tanah tandus dulu kanan. Sekarangnya dia menjadi tanah yang bagus karena Tuhan menjanjikan. Tapi ketika itu, lembah Yordan, Sodom dan Gomora adalah tanah yang bagaikan Eden. Makanya saudara yang disuruh Tuhan, kita harus belajar etika, ya. Yang muda itu harus tahu menghormati yang tua. Apalagi ini bapak tua. Abangnya bapak kita. Tapi di sini Abraham tidak diperlakukan oleh Lot dengan baik. Makanya kalau mau diberkati oleh Tuhan, hormati orang tua. Di sinilah Lut. Nah, Tuhan sejak Lut di dalam kandungan sudah mengenal watak dari Lut, bahwa Lut ini adalah orang yang bisa menimbulkan pertengkaran. Makanya Tuhan berkata, tinggalkan. Bapakmu tinggalkan, saudaramu tinggalkan, sanakmu tinggalkan. Termasuk Lot yang sudah gak ada bapaknya. Karena wataknya jelek, buruk. Sebab itu saudara yang dihormati Tuhan, kita selaku anak-anak Tuhan harus memiliki watak yang luhur. Seperti Abraham. Lalu berpisahlah mereka untuk tidak terjadi pertengkaran. Pertengkaran. Jadi kita melihat bahwa kenapa harus ditinggalkan Lot ini, karena dia memiliki watak yang tidak bagus, tidak sopan, tidak tahu menghormati orang tua. Padahal hukum kelima adalah hormati orang tua, hormati ayah dan ibumu. Nah, orang muda, dengar baik-baik, bukan supaya orang tua disanjung-sanjung. Hormati orang tua. Tak ada tempat bagi orang yang melawan orang tua. Tak ada berkat untuk mereka yang melawan orang tua. Itu makanya Tuhan berkata kepada Abraham, pisahkan dia itu. Dan terlihat Lot ini juga adalah seorang yang materialistis. Lihat, lembah Yordan bagus. Ini yang aku. Mestinya dia berkata, atur bapak tualah mana yang baik. Pilihlah bapak tua yang mana sama kau. Aku kan muda, tapi ini enggak. Makanya kalau orang Batak dulu mengajar anak-anak makan, dipotong ayam. Saya masih ingat itu, kalau orang tua potong ayam, dihidangkan, ya dicikarin. Biasa anak-anak itu kan kurang sabar. Dia terus ngambil apa yang dia mau suka. Tapi ibunya pasti akan berkata, tunggu dulu, bapak mengambil. Nah, itu pelajaran. Nak penong ibu atian, telu aja. Tunggu, bapak. Itu pelajaran di kampung itu. Gak sonari ladang besok ini pelajaran nanti. Yang guna sorotong izurmuinna do, tunda tua-tua. Ngaida hoi si, basi ibu toba jai hubuat. Ketemu. Kalau dulu enggak bisa gitu. Harus tunggu. Pertama, kepala rumah tangga, bapak mengambilnya, baru yang lain bisa. Dan anak-anak menurut urutannya bisa ngambil. Jadi, Lot ini enggak bisa memahami hal itu. Dia milih. Dia seorang yang materialistis dan egois. Dan ini tidak dikenan oleh Tuhan. Sebab itulah Tuhan kepada Abram, pisahkan dirimu dari Lot. Dan heran juga kita melihat bahwa Lot ini senang dengan Sodom. Ah, ini. Karena wataknya jelek, dia menyukai Sodom. Kalau orang yang bagus wataknya, tak suka Sodom. Sebab di zaman itu, orang Sodom sudah kejahatannya luar biasa. Sampai orang-orang sekelilingnya sudah mengeluhkan Sodom kepada Tuhan. Sehingga Tuhan mengutus malaikatnya. Jadi orang Sodom adalah orang yang jahat. Tetapi Lot tertarik pula ke sana. Wataknya jelek, menyukai yang jahat. Sebab itu kalau kita teliti di Alkitab, bahwa kemungkinan besar istri Lot juga adalah orang Sodom. Itu terlihat dari sikap istrinya yang kurang peduli terhadap suami. Yang bisa meninggalkan suami di rumah, dia membawa kedua anaknya shopping sampai jauh malam. Sehingga ketika dua malaikat datang ke rumah, Lot yang masak. Kalau bahasa Batak, mangalopa itak nasoni igaran. Kasihan si Lot ini, pandai mangalopa. Berarti sudah dibiasa ditinggal-tinggal ini ya. Berbahagialah suami-suami yang masih dimasakkan nasinya oleh istrinya. Amin. Badang olok kena tomado amin. Amin. Kasihanlah bapak-bapak yang kalau harus masak di rumah lalu inat telau shopping. Padahal kepada Adam disebut bahwa dia adalah sinoduk dari istrinya. Jadi istri dari Lot ini kemungkinan besar adalah orang Sodom dan tidak disebut namanya di dalam Alkitab. Ini pertanda istri Lot ini enggak ada namanya di surga juga. Enggak disebut namanya di Alkitab pun. Kalau istri Abraham ada namanya, Sarah. Istri Adam ada namanya, Hawa. Kalau kita melihat tentang Sodom, Tuhan juga benci Sodom. Tapi heran, kok Lot mencintai Sodom? Kita baca dalam Yehezkiel 16. Yehezkiel 16 ayat 44. Yehezkiel pasal 16 ayat 44. Lihat, setiap penyair akan mengatakan sindiran ini mengenai engkau. Begitu ibu, begitu anak. Inilah sindiran terhadap Sodom. Ya. Karena di Sodom, ibu-ibu jadi penguasa. Penguasa rumah tangga. Pengendali. Sehingga disebut, begitu ibu, begitu anak. Makanya jangan ada ibu-ibu jadi raja-raja dalam rumah tangga. Haleluya. Jadilah ibu rumah tangga pendamping suami. Tapi bukan berarti suami adalah raja. Dia kepala rumah tangga, tapi bukan raja. Guru dokna, bukan. Harus menjadi pasangan yang harmonis. Tapi Lot tidak harmonis, bisa ditinggal-tinggal dia. Istrinya larut malam baru pulang. Kemana dia dan di mana dia, enggak tahu kita. Sodom adalah kota yang jahat. Jadi kita melihat bahwa kota Sodom adalah kota yang jahat, di mana struktur rumah tangga pun, ya, kekeluargaan pun di Sodom berantakan. Berbahagialah kita menjadi orang yang Kristen. Makanya mestinya tiap laki-laki harus lebih cinta Tuhan, karena posisi dia sebagai kepala. Ya. Tapi sering laki-laki justru tidak menghargai jabatan, posisi yang diberikan Tuhan sebagai kepala dalam rumah tangga. Kalau kita membaca lagi dalam kejadian, bukan kejadian, Yehezkiel 16 ayat 49 tentang perilaku perempuan-perempuan Sodom. Yehezkiel 16 ayat 49. Lihat, inilah kesalahan Sodom. kakakmu yang termuda itu, kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah, dan kesenangan hidup ada padanya, dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Orang Sodom, orang yang jahat. Namun sebelum ini, ayat 45, tolong Pak Hombing. Yehezkiel 16, ayat 45. Inilah perilaku perempuan di Sodom. Yehezkiel 16, ayat 45. Anak ibumu engkau yang jijik melihat suaminya dan anak-anaknya lelaki, dan adik kakak-kakakmu perempuan engkau yang jijik melihat suami-suami mereka dan anak-anak mereka lelaki. Anak mereka lelaki, ibumu adalah orang Heti dan ayahmu adalah orang Amori. Jadi orang Sodom, perempuan-perempuan Sodom adalah orang yang tidak cinta suami, jijik melihat suami, apalagi sudah mulai tua seperti Lot. Ya. Jadi ibu-ibu kalau mau diberkati Tuhan, keturunan mau diberkati oleh Tuhan, cintai suami, hormati suami. Haleluya. Bah, itu dia tuh haleluya nyakannya. Haleluya. Sodom tuh jijik lihat suami, jijik lihat anak lelaki. Makanya Sodom adalah pemula dari kejahatan lesbi. Lesbi di Sodom itu. Karena kaum perempuan meninggalkan kewajaran dalam hubungan intim suami istri, maka kemudian menyusul laki-laki dengan laki-laki. Jadi dimulai dengan adanya lesbi, maka adanya homo. Ini dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Roma. Makanya saudari sekalian, Tuhan tidak mengizinkan Abraham jalan bersama dengan Lot yang menyukai Sodom. Sodom. Lalu dosa Sodom yang lain ialah kecongkakan, congkak. Makanan yang berlimpah-limpah. Jadi hati-hati dengan makanan juga. Jangan terlalu banyak makan. Kemarin kami mengikuti satu acara peletakan batu pertama dari gereja teman tetangga. Tapi karena bekas persawahan masih lembek tanah ini. Lalu kawan saya ini suami istri sudah duduk berdampingan. Tapi karena ibu ini agak gemuk, overweight, jadi kursinya lonyok gitu. Lonyok ya. Sampai dia harus pindah, cari tempat yang lebih keras. Saya kepada yang di belakang saya, pendeta yang masih muda, aku bilang, dalam bahasa Batak, itulah sulitnya. Kalau badan terlalu berat, jadi pisah duduk dengan istri, karena terlalu berat. Makanya yang laki-laki hati-hati juga, yang perempuan juga hati-hati, jangan sampai terlalu berat. Saya satu ngelas lonong. Makanan berlimpah-limpah adalah dosa, dan dosa Sodom. Makanya Yesus mengajar, berilah kami pada hari ini rezeki kami yang secukupnya. Lebih dari cukup sudah membahayakan. Secukupnya. Dan bukan hanya makanan secukupnya, semua secukupnya. Jangan sampai kita syarat dengan kepentingan-kepentingan. Kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan. Nah ini. Jadi orang Sodom senang sekali plesir. Kalau orang Manado bilang plesir, jalan-jalan kemana-mana. Pesta-pesta, pesta pora, akaimanian. Makanya ada orang berkata kalau kami orang Manado, anjing pun melahirkan pesta katanya. Anjing rame itu. Boleh pesta, tapi jangan syarat. Tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Jadi ketika saudara berpesta, ingatlah orang yang miskin. Si Mona Lisa, ketika berpesta dia pesankan sama ibunya, "Ma, ketika pesta kami nanti ya, kirim nasi kotak untuk anak yatim piatu di Sarfat ya, Sarfat. Aduh, saya bilang bagus sekali, orang lagi pesta dia ingat yang tidak punya anak, tidak punya bapak dan mama. Ada di sana kalau enggak salah 40 orang. Kirim mah 60, mana tahu ada pelayan-pelayan yang lain katanya. Sering kita kalau mau pesta enggak pernah mengingat. Jadi saudara-saudara kalau ke depan pesta, ingatlah mereka yang anak yatim piatu. Mungkin mereka jarang nasi kotak ya. Tapi supaya sekali-sekali juga mereka rasakan pesta ini. Supaya kita jangan masuk di barisan lot. Jadi kita melihat bahwa orang Sodom ini adalah orang yang senang dengan plesir, tidak menolong orang hidup, tinggi hati. Nah, apa bedanya congkak? Kalau congkak itu ada yang disombongkan. Tapi yang tinggi hati cuma omongannya yang tinggi. Hola rohana dona gijang, datung nadong siha gijak kenunna, itu bedanya. Ya kan? Sebab ada juga orang sombong, ada yang disombongkannya. Tapi ada pula sombong, tak ada yang disombongkan. Itulah kalau bahasa Batak si ginjang roha. Bahasa lain si diak hata. Tinggi hati serupa juga dengan tinggi stelan. Kalau orang Toba bilang, dangi boto magona. Kalau Toba itu. Orang Toba ini kan bahasanya susah diterjemahkan. Sampai sekarang saya belum bisa terjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Dangi boto hilang naningon, cong lapatan nih. Nggak bisa terjemahkan lagi bahasa Indonesia itu. Perbendaharaan bahasa Indonesia tak cukup menerjemahkan itu. Sebab itulah Abraham sebagai orang yang dipanggil oleh Tuhan, sebagai orang yang beriman, yang berbudi luhur, harus berpisah dari Lot agar tidak terjadi perkelahian. Makanya anak-anak Tuhan, khususnya pasangan suami istri, orang yang bersaudara, jangan sampai terjadi perkelahian. Dan sering perkelahian dimulai dari pertengkaran mulut hingga pertengkaran maut. Nah, sekarang kita melihat bagaimana saya sudah berpisah. Kita baca dalam Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Kejadian 13 ayat 14 sampai 16. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya, dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Jadi lihat, selama Lot bersama-sama dengan Abram, Allah tak mau berbicara kepada Abram karena Lot. Tak suka Allah. Allah tak suka melihat Lot. Karena dia suka Sodom. Dia wataknya mirip menyukai Sodom. Dan ketika Abram mengawani dia, Tuhan Allah pun gak suka lihat Abram. Kalau mereka keluar dari Ur Kasdim kira-kira tahun 1921. Ya. Perpisahan itu terjadi tahun 1913. Jadi kira-kira 12 tahun ya, bersama-sama. Allah tak berbicara. Jadi persahabatan kita dengan orang yang tidak beriman, dengan orang yang tidak berohani, bisa membuat hubungan kita putus dengan Allah. Kita tidak pernah lagi mendengar suara Allah. Bayangkan betapa ruginya Abraham. Selama bertahun-tahun Allah tidak mau bicara dengan dia. Karena kawan daripada musuh kita adalah juga musuh. Jadi ketika Abram mengawani Lut yang tidak disukai oleh Tuhan, Abram juga tidak diomongin oleh Tuhan. Tidak mau lagi Tuhan berfirman kepada dia. Dan Tuhan juga berkata, tinggalkan rumah bapamu, sanak saudaramu demi panggilan. Nah, ketika Abram menggenapi itu, dia meninggalkan, berpisah dari Lot, maka barulah Allah berfirman kepadanya, memberi perjanjian. Dan perjanjian ini sangat penting. Andai kata Lot masih ikut, takkan ada firman ini. Makanya ada orang berkata, katakan siapa teman Anda, maka saya akan mengatakan siapa Anda. Kalau saudara berteman dengan orang yang tidak rohani, kawan kompak saudara, kawan karib saudara, seorang yang tidak rohani, saya bisa pastikan Anda pun tidak rohani. Kok bisa kompak dengan yang tidak rohani? Ya karena dia tidak rohani. Sama-sama rohana dua-dua. Si Belomona. Pisahkan. Makanya kaum muda berhati-hati dengan teman. Jangan asal suka. Suka belum tentu bagus. Suka belum tentu sesuai dengan kehendak Allah. Suka itu harus diperhitungkan sesuai dengan firman Allah. Saya kadang-kadang memikir ini, wah, kasih secara daging, ya, mudar makuling, tu si Lot, ya, kepada Lot, ponakan dari Abraham, membuat dia kehilangan kontak dengan Tuhan Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan. Pandang. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Jadi firman ini datang kepada Abraham sesudah Abraham memisahkan diri dari Lot. Jangan pernah bermusuhan dengan siapapun. Tetapi hati-hati berkawan, apalagi kawan karib. Haleluya. Kenapa Lot terjebak di Sodom? Nah ini, karena pasangannya orang Sodom. Orang Sodom. Lalu apa akibatnya dengan Lot? Saya sudah berpisah itu. Kalau bagi Abraham positif, ada perjanjian dari Allah. Aku memberkatimu. Aku memberi tanah ini kepadamu. Tapi bagi Lot, apa yang terjadi? Kita baca dalam Kejadian 14 ayat yang ke-12. Kejadian 14 ayat 12. Kejadian 14 ayat 12. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh, lalu mereka pergi sebab Lot itu diam di Sodom. Hanya ya, setahun kemudian, 5 tahun kemudian ya, karena ketika mereka berpisah itu adalah tahun 1918 sebelum Kristus. Penawanan Lot ini 5 tahun kemudian, tahun 1913. Sebelum Kristus. Maka Lot ditawan oleh Kedorlaomer. Kekayaannya dijarah. Semua diambil. Dia menjadi tawanan dari Kedorlaomer. Saudara yang disukai Tuhan, kalau kita mencintai Sodom dan Gomora dengan materi yang ada di dalamnya, dengan kehidupan yang ada di dalamnya, itu membuat kita tertawan. Tertawan oleh keduniawian. Dalam kitab Lukas pasal 21 ayat 34 dikatakan, tolong Pak Ombing, Lukas 21 ayat 34. Lukas 21 ayat 34. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ini. Jadi saudara yang disuruh Tuhan, apa Sodom, apa Kedorlaomer adalah dunia yang menawan. Menawan dengan pesta pora, menawan dengan kemabukan, menawan juga dengan syarat akan kepentingan-kepentingan dunia. Gak melihat lagi kita sekarang ada Sodom, ada Kedorlaomer, ada Sodom. Tapi Sodom sekarang adalah kehidupan duniawi yang menawan, termasuk pergaulan bebas. Pergaulan bebas. Materialistis. Saya kaget seperti koran hari ini, tiap tahun katanya remaja putri Indonesia 70.000 terjun ke dunia bisnis seks. 70.000 tiap tahun. Berarti 10 tahun mendatang berapa banyak orang-orang Sodom di Indonesia ini. Dan Indonesia ini menjadi surga bagi Sodom. Karena itulah saudara-saudara, kita harus berhati-hati dengan lingkungan kita. Dulu ketika sihir mau ke Jogja saya agak berat. Karena pernah saya baca di koran bahwa Jogja itu kota Sodom. Kota Samenleven. Sampai saya bilang sama dia, enggak usahlah ke situ, Siar. Diusus sajalah. Tapi anak ini keras juga pendiriannya. Dia bilang, Pak, enggak usah ke Jogja. Bil. Di lapangan bola Anatas ini pun banyak yang tak bagus. Katanya. Binaling, sana, sana. Itu tergantung kita itu, kata dia. Makanya ketika ke Jogja saya ikut ke sana mengantar dia sekaligus membaca situasi di mana. Saya pikir dulu di tempat kos-kosan itu. Memang di sana rupanya saya tanya, ada satu tempat. Kalau di Siantar ini semacam Bukit Maraja. Ya memang di Siantar ini pun, gak usah jauh-jauh. Coba baca metro sekali-sekali. Kita akan dengarkan. Kita akan baca di sana bagaimana kehidupan orang-orang muda. Ya. Nah, itulah Sodom. Yang menawan. Makanya saudara-saudara Tuhan, kita harus memisahkan diri dari Lot. Lot bukan orangnya, bukan kayak pribadi orang yang kita tidak mau kawani. Ya. Berkawanlah dengan semua orang. Ya. Tapi jangan kompak dengan moralnya. Kalau dia seorang yang tidak rohani, barohani sih. Mulu subuhi tinogu, unang. Unang doho tiba itu. Banyak orang kalau kebaktian, melihat yang tidak datang kebaktian. Hai gudang gue hidup nasoro. Hai wasa nasoro itu. Narodu itu. Saya heran. Satu kali ketidakjalan dibawakan kebaktian. Ya. Waktu itu, mungkin hanya saya pria. Ada ketika itu mungkin 10 atau 12 semua, kaum perempuan. Lalu datanglah jiwa baru. Sudah janda pula dia. Lalu dia berkata begini, Aina songgui son ama-ama, kebaktian katanya. Untung si orang ibu pandai menjawabnya, Aina mengalului ama-ama dohohor wa merminggu. Tangna mengalului Yesus. Jadi sedang kesul Tuhan, kita harus berhati-hati berkawan, ya. Jangan dia mempengaruhi kita untuk mundur rohani kita. Tadinya kita sudah rohani, ya. Tapi karena kita berkawan dengan yang tidak rohani, lalu menjadi rohana. Nah, ini bahaya. Katakan siapa teman Anda, ya. Jadi temanlah, kariblah dengan orang yang cinta Tuhan. Supaya Anda bisa dikuatkan. Tolonglah mereka yang lemah. Tapi jangan Anda tergoda menjadi lemah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak boleh bersahabat dengan keduniawian. Karena itu adalah permusuhan dengan Allah yang membuat kita tidak mendapat perjanjian Allah. Dalam kitab Yakobus pasal 4 ayat yang keempat. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi kita melihat bahwa kita tidak boleh bersahabat dengan dunia. Apa yang dimaksud dengan dunia adalah gaya hidup dunia yang seperti Sodom dan Gomora. Makanya Tuhan Yesus pun dalam Injil masih menyinggung istri Lot. Ingatlah istri Lot. Yesus pun tidak menyebut namanya. Ya. Ini adalah ciri orang yang namanya tidak punya daftar dalam surga. Sampai Yesus pun tidak mau sebut namanya. Makanya kita semua harus punya nama terdaftar dalam surga. Dan ingat istri Lot yang ditawan oleh Sodom dan Gomora. Sekalipun malaikat Tuhan sudah menarik dia dari Sodom dan Gomora, tapi Sodom dan Gomora tidak keluar dari dalam pikirannya. Sehingga ketika Tuhan berkata jangan menoleh ke belakang, dia justru menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Ingat nih. Jadi apa yang menjadi persahabatan dengan dunia adalah pergaulan dengan dunia, persahabatan dengan dunia. Dunia mana? Dunia istri Lot, dunia Sodom dan Gomora. Sebab di Sodom dan Gomora orang melakukan kekejian. Sekali lagi Yehezkiel 16. Yehezkiel 16. Ayat 50. Ya. Sini kita melihat lagi. Yehezkiel 16 ayat 50. Mereka menjadi tinggi hati dan melakukan kekejian di hadapanku, maka aku menjauhkan mereka sesudah aku melihat itu. Melakukan kekejian di hadapanku. Apa yang dilakukan oleh Sodom? Kekejian. Laki-laki dengan laki-laki sebagai suami istri, pasutri. Perempuan dengan perempuan. Tapi sekarang beberapa negara seperti Belanda, Brasilia, negara-negara yang tadinya Kristen sudah merestui pernikahan sejenis. Bahkan kalau tidak salah, Amerika pun sudah mendukung. Obama mendukung pernikahan sejenis. Dan kalau negeri Belanda itu sudah undang-undang. Kalau datang kaum gay ke gereja minta diberkati, pendeta enggak bisa menolak. Bisa dipetewenkan pendeta kalau tidak mau memberkati lesbi dan homo. Karena sudah diterima sebagai warga yang sah. Inilah kekejian. Untunglah di Indonesia. Ya. Hal itu tidak bisa diterima ini. Padahal pernikahan adalah untuk keharmonisan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melanjutkan keturunan. Tapi kalau dua laki-laki diberkati, siapa jadi bapak? Siapa jadi ibu? Siapa jadi ayah? Siapa jadi mama? Jadi pernikahan sejenis adalah merupakan pendurhakaan terhadap Tuhan yang mengundang murka Allah menimpa manusia. Karena itu saudara ya Tuhan, kita juga dalam perjalanan iman kita memenuhi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita, kita harus memisahkan diri dari Lot, ya, dari Lot. Sekalipun Lot ini orang yang benar, ya. Orang benar dia, tapi tidak rohani. Mungkin mengapa Lot bisa menjadi orang rohani, orang benar? Karena doa Abraham. Ya. Sudah tahu ketika Sodom dan Gomora mau dibinasakan, Abraham menaikkan doa syafaat, tawar menawar dengan Tuhan. Tuhan, seandainya ada 50, ada 45, ada 40, ada 30, ada 20, dan terakhir ada 10. Ternyata tidak ada 10. Hanya Lut, istrinya pun tak benar. Kedua anaknya perempuan juga tak benar. Cuma seorang. Dan mengapa Lot ini menjadi seorang yang benar? Karena doa dari Abraham. Karena itu juga saudara-saudara Tuhan, sebagai Abraham, Abraham rohani, kita harus terus-menerus melakukan doa syafaat untuk seisi rumah kita pertama-tama, hingga ke tetangga, hingga ke sekitar kota kita. Makanya 25 Oktober nanti kita akan bergumul di sini dalam doa semalaman, membawa semua persoalan kita kepada Tuhan, supaya kita tidak dilingkupi oleh kehidupan Sodom Gomora, tapi kita mampu memisahkan diri dari dunia seperti itu, dan kita mampu meraih janji Allah. Dalam Injil Lukas kita baca pasal 17 ayat 32. Injil Lukas 17 ayat 32. Ingatlah akan istri Lot. Ingatlah akan istri Lot. Bagaimana istri Lot? Istri Lot ini seorang yang tidak peduli dengan firman Tuhan. Dia cuek. Dia juga seorang yang jijik melihat suaminya, ya. Dan firman Tuhan yang mengajarkan supaya pasangan suami istri harus saling mengasihi, harus saling menghormati. Tapi istri Lot jijik terhadap suami. Itu makanya malam-malam atau mulai dari siang dia sudah meninggalkan rumah, meninggalkan suami di rumah, jaga rumah. Hebat. Istri Lot ini perempuan Sodom. Amama Pangalopa. Satu kali ada seorang bapak-bapak gurau ini. Ketika kami besuk dengan istri saya ke rumahnya, saya lihat istrinya terpincang-pincang. Kenapa kok terpincang-pincang? Kebilang ini. Suaminya yang menjawab. Patut dia tungum. Akibat ni dosa na duin. Ya, orang dosa ni natai benar. Iterdohono musuh ini ketuk sama tahun. Besuri mana gotong menggilik cabe inna. Horo isuru matai menggilik cabe ate. Sebetulnya tong besuru nama menggilik cabe kecuali minta tolong ate. Pak tolong aku sibuk gilinglah cabe kita. Oh ni pareta do. I pareta ma. Padahal firman Tuhan aku tidak mengizinkan perempuan memerintah. Enggak bisa gilik cabe amata. Nah, ini hati-hati ya, hal kecil. Wajai latu kamar mandi di mana? Tersulat di matong. Nah, itu cuma gurauan ya. Tapi ini juga pelajaran supaya jangan ada ibu-ibu yang meniru istri Lut. Karena Tuhan Yesus peringatkan, ingat istri Lut tidak hormat sama suami. Tak peduli dia firman Tuhan. Ketika mereka mau diselamatkan dari Sodom dan Gomora, kita melihat Tuhan berfirman kepada mereka. Dalam Kejadian pasal 19 ayat 20 mulai. Sungguhlah kota yang di, maaf ya bukan ayat 20. Ayat yang ke-15. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot. Karena Lot tak mau keluar dari Sodom itu. Lot ini senang sekali tinggal di Sodom. Entah apa yang membuat. Inilah watak jelek dia. Senang tinggal di Sodom. Supaya bersegera. Katanya, bangunlah. Bawalah istrimu. Dan kedua anakmu yang ada di sini. Supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Harus malaikat yang membangunkan Lut dan istrinya supaya meninggalkan kota Sodom dan Gomora. Itu pun mereka berlambat-lambatan. Jadi orang Sodom ini adalah orang yang tidak disiplin. Tidak menghargai firman Tuhan. Ketika ia berlambat-lambat. Nah, orang Sodom itu suka berlambat-lambat. Makanya kalau kebaktian pun usahakanlah jangan terlambat. Haleluya. Mungkin ke depan, gerbang depan itu kita akan tutup itu. Karena anak-anak suka nyebrang ke sana. Jadi kalau sudah ibadah kita berjalan, kita akan kunci gerbangnya. Sehingga kalau ada yang terlambat masuk dari pintu sinilah ya. Atau nanti kita tempatkan ada satpam kita di situ supaya ada yang buka. Supaya anak-anak kita jangan lari ke jalan sana. Aku agak ragu melihat anak-anak ini kejar-kejaran ke sana. Tapi perlu juga kita mendisiplin diri biar tidak gerbang ditutup. Untuk tidak berlambat-lambat. Karena berlambat-lambat ini bahaya. Tapi karena doa Abraham untuk memohon kelepasan atas orang ini, maka malaikat ini sabar. Makanya doa itu hebat pengaruhnya. Sampai malaikat harus desak-desak mereka. Supaya selamat. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan Lot, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Semua satu rumah ini orang yang berlambat-lambat. Kalau bahasa Batak, napedim. Pedim. Tang buhisa. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti dimanapun juga, di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian tuanku. Lot ini jugul. Tuhan bilang, lari ke pegunungan. Janganlah begitu, terlalu jauh ke pegunungan. Dan oleh termadukun, ulu. Ini watak Lot. Suka tawar-menawar. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniai belas kasihan di hadapanmu. Dan tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tetapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan tersusul oleh bencana itu. Sehingga matilah aku. Kalau ke pegunungan katanya mati. Ini Lot ini gak bisa loyal ya. Gak bisa terus menangkap. Gak bisa mau percaya sungguh kepada firman Tuhan. Sahut malaikat itu kepadanya. Baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu akan kuterima dengan baik. Yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggalkan. Cepatlah, larilah ke sana. Sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Soar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Soar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan. Dari langit. Jadi saudara melihat bahwa Tuhan begitu sabar. Sampai kau aman di sana. Baru kutunggang balikan kota Sodom dan Gomora. Tapi Lot. Istri Lot terlebih-lebih tak menghargai firman Tuhan. Karena dalam ayat 26 dikatakan, tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya, sudah dipegang tangannya, menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Tangan sudah dipegang, jangan pegang ke belakang katanya. Ya malaikat yang gak bisa lagi pegang tangannya, pegang kepalanya. Jugul Lot. Lebih jugul lagi istri Lot. Pak Jupang. Nasrokap. Kenapa Lot menoleh ke belakang? Mungkin dia ingat perhiasannya di sana. Mungkin ada berliannya Agak susah nganakin hubuat katanya. Atau mungkin ada kalungnya atau apanya. Pokoknya materi yang membuat dia. Jadi biar dia sudah keluar dari Sodom, Sodom tidak keluar dari pikirannya. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus meninggalkan Lot, memisahkan diri dari Lot. Ya, moral atau watak yang tidak luhur, yang tidak bagus. Karena itulah kita perlu dibaharui menjadi manusia baru. Manusia berpengharapan kepada Tuhan, tidak menaruh pengharapan kepada materi. Karena satu saat kita akan meninggalkan semua. Semua akan kita tinggalkan. Apa yang ada pada kita, kita akan tinggalkan. Sebab itu kita harus melepas diri dari egoistis. Melepas diri dari materialistis. Sehingga kita bisa berkata, bisa menyanyi, Yesus saja cukup bagiku lebih dari semua. Haleluya. Itulah sebabnya hari ini kita memperingati Tuhan yang bangkit, Tuhan yang mati dan bangkit untuk kita, yang melepaskan kita dari perhambaan dunia, dari persahabatan dengan dunia, dari pengaruh Sodom dan Gomora. Tuhan melepaskan kita dari situ semua. Karena salib itulah yang menjadi pemisah antara kita dengan dunia. Itu sebabnya Paulus berkata, aku tersalib bagi dunia dan dunia tersalib bagiku. Haleluya. Marilah kalau kita hari ini sehidangan dengan Tuhan, kita berkata, aku tersalib bagi dunia, dunia tersalib bagiku. Yesus, hartaku yang terindah. Yesus, yang termanis. Yesus, yang termulia.